Omega. Ayo men. Norma, ekspresi penghayatannya totalitasnya melupakan janji. Boleh saya koreksi, Nur? Piye? Bibirmu atas sudah, namun yang bibir bawah belum penghayatannya belum. Pada pada rembulan nek nyoteng aja irung kutak we ngece kita ya kontrol kontrol yang bersaksi irama jepong dangdut ala Jawa Barat wasek hey. Sisi Sudah saya kasih.